نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا الإيمان رحمني ورحمكم الله إذا melanjutkan di Al-Majlis At-Tasi' Al-Ishrun, di majlis yang ke-29 Ahmad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan fit taubati, pembahasan terkait dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mukaddimah beliau rahimahullah menyebutkan ikhwani ukhtumu syahra ramadhan bitawbati ilallahi min ma'asi. Wahai saudara-saudaraku sekalian, tutuplah bulan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari maksiat-maksiat kepadanya. Wal inabati ilaihi bi fi'li ma yurdi, dan tutuplah bulan Ramadan dengan segera kembali kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan apa-apa yang Allah ridhoi. Fa innal insana la yakhlu min al khata' wa taqsir, karena setiap tiap insan itu tidak pernah lepas dari kesalahan dan kekurangan. Wa kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik bani Adam atau dan setiap-tiap bani Adam itu banyak salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Allah Azza wa Jalla itu mendorong kita semuanya untuk bertaubat di dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW itu mendorong kita semuanya untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Hud ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menyatakan wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, dan hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajali musamma, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengkaruniakan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang bagus sampai waktu yang ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan kepada setiap orang-orang yang memiliki keutamaan, Allah akan berikan karunia keutamaannya kepadanya. Demikian juga Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai kaum mukminin, niscaya kalian semuanya akan beruntung. Kemudian Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya juga mendorong kita semuanya untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, ya ayuhan nas, Tubu ilallahi wa astaghfiruh. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaum atamarrah. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Demikian juga dalam riwayat yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari rahimahullahu taala. Dalam keadaan ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jalla begitu berbahagia dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Lallahu ashaddu farhan bi taubati 'abdi haina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi fallatin." Sungguh Allah itu lebih berbahagia dengan taubat hambanya tatkala hamba bertaubat kepadanya daripada bahagianya salah seorang dari kalian yang berada di padang pasir. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha. Ketika dia berada di atas di tengah padang pasir, tiba-tiba rahilahnya, kendaraannya, ontanya hilang. Padahal ontanya itu di atasnya terdapat makanan bekal dan minumannya. Fa'ata syajarah fataja'a fi zilliha wa qad aisa min rahilati. Lalu orang tadi mendatangi pohon, lalu dia berbaring di bawahnya dan dia telah berputus asa dengan onta dan segala perbekalan yang dia miliki. Fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan 'indah. Tatkala dia kondisinya demikian, tiba-tiba ontanya sudah berada di sampingnya. Fa akhadha bi khitamiha tsumma qala min shiddatil farah. Lalu dia mengambil tali kekang ontanya dan dia berkata saking berbahagianya, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min shiddatil farah. Dia keliru mengucapkan karena saking berbahagianya. Kebahagiaan orang ini masih jauh. Masih belum seberapa dibandingkan kebahagiaan Allah Azza wa Jalla ketika melihat hambanya bertaubat, beristighfar kepadanya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini hasungan yang begitu besar, ya, agar para hamba memperbanyak taubat kepada Allah, memohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Tayyib, karena Allah Azza wa Jalla begitu cinta, begitu senang, begitu berbahagia kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Hakikat daripada taubat adalah ketika seorang hamba kembali kepada Allah. Yang dulunya dia bermaksiat, dia kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang diibadai. Satu-satunya Tuhan yang paling berhak untuk kita menyembahnya, untuk kita menghinakan diri, untuk kita merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kecintaan, penuh pengagungan. Baik. Maka tatkala seorang hamba dalam keadaan lalai dari Allah, terlepas dari ketaatan, maka taubatnya seorang hamba adalah dengan segera kembali kepada Allah, berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan memelas dengan merengek-rengek memohon ampun, ya, dengan senantiasa memiliki rasa penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha mengemis-emis ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini dirinya banyak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, dan taubat itu hukumnya wajib. Bersegera. Tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh diakhir-akhirkan daripada taubatnya. Kalau Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk kita bertaubat kepada Allah, demikian juga Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita bertaubat. Dan yang namanya perintah Allah dan Rasulnya, hukum asalnya harus dijalankan dengan bersegera. Karena seorang hamba tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya dia menunda-nunda taubat. Bisa jadi tiba-tiba kematian itu menjemputnya dengan penuh mengagetkan. Secara tiba-tiba menjemput dirinya al-maut dalam keadaan dia belum sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, karena yang namanya kematian itu datang kepada kita secara tiba-tiba terkadang, dan kematian itu datang tidak menunggu kita bertaubat kadang. Ya. Oleh karena itu, setiap saat, setiap waktu hendaknya kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita terus-menerus di dalam perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena seorang yang terus-menerus berada dalam maksiat dan dosa-dosa itu akan dihukum dengan kerasnya hati. Hatinya akan bisa menjadi keras. Dia akan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Imannya akan menjadi melemah. Ya. Dan kalau iman sudah menjadi melemah, na'udzubillah, maka dia akan semakin mudah untuk dibinasakan oleh asyaitan iyadzam billah. Oleh karena itu, ya, kita dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, iman akan bisa bertambah. Ya, demikian juga ketika kita iyadzam billah, akan ketika kita dalam keadaan meremehkan perbuatan maksiat, ketika kita terus-menerus dalam perbuatan maksiat, maka yang seperti itu seorang akan bisa terbiasa. Seorang akan bisa kecanduan dengan perbuatan maksiat tersebut. Dan kalau seorang sudah kecanduan perbuatan maksiat tersebut, maka akan terasa sulit bagi dia untuk melepaskannya. Terasa sulit bagi dia untuk terbebas, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Sehingga syaitan akan semakin membukakan bagi dirinya pintu-pintu maksiat yang lainnya. Pintu-pintu maksiat yang kadang lebih besar, lebih membinasakan, iyadzambillah. Oleh karena itu, para ulama, ya, dan orang-orang yang ahlu suluk, mereka mengingatkan kepada kita, innal ma'asiya baridul kufri. Sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah posnya kekufuran. Yantaqilul insanu fiha marhalatan-marhalatan. Manusia itu akan berpindah setahap demi setahap. Ketika dia melakukan satu kemaksiatan, dia akan lakukan yang lainnya lagi. Dia akan terus diseret dengan perbuatan maksiat lainnya lagi. Hatta yazighu an dinihi kullih, sampai kadang dia menyimpang dari agamanya semuanya menjadi kufur, iyadzam billah. Qala liman a'azzanallahu yakum, maka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah solusi agar seorang hamba bisa selamat di kehidupan dunia dan akhiratnya. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan di antara syarat daripada taubat, hendaknya seorang bertaubat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mendorong dirinya untuk bertaubat itu adalah karena Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena kecintaan kepada Allah, mengagungkan Allah, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidaklah bertaubat karena keinginan dunia, karena ingin mendekati makhluk, karena ingin dia mendapatkan sesuatu kenikmatan dunia, ya, bukan karena itu, tapi taubatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya seorang insan harus menyesali, bersedih terhadap apa yang telah berlalu dari dosanya. Dan dia berusaha untuk, dan dia berangan-angan agar jangan sampai dirinya terjatuh kepada dosa tersebut. Sehingga dia pun dengan penuh penyesalan, dia berusaha untuk kembali kepada Allah. Merasa remuk hatinya di hadapan Allah. Dia merasa marah pada dirinya. Ya, tatkala hawa nafsunya itu berhasil menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan dosa tersebut. Sehingga dia pun mengalami penyesalan, remuk hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya seorang insan wajib melepaskan dosa-dosanya tersebut, perbuatan maksiatnya tersebut dengan bersegera. Tidaklah seorang yang bertaubat kecuali dia harus meninggalkan perbuatan maksiatnya yang telah dia taubati tersebut. Karena ini merupakan syarat. Tidak boleh seorang insan terus menerus dalam kemaksiatannya. Demikian juga barakallahu fikum, kalau seandainya dosanya itu berkaitan dengan hak-hak makhluk, maka taubatnya belum dikatakan sah sampai dia menghalalkan hak-hak makhluk sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau maksiatnya itu berkaitan dengan harta, dosanya berkaitan dengan harta, mengambil hartanya orang dengan batil, merampas hartanya orang dengan cara yang tidak hak, maka dia wajib mengembalikannya kepada orang yang dizalimi tadi. Kalau ternyata orang yang memiliki harta tersebut sudah tidak ada, ya, dia bisa menyerahkannya kepada ahli warisnya. Tayyib. Kalau ternyata ahli warisnya dalam keadaan tidak ada, maka dia hendaknya menyerahkan harta tersebut ke Baitul Mal untuk disedekahkan. Ya, tatkala dia tidak mengetahui di mana lagi pelaku atau pemilik harta tersebut yang dia ambil, maka tidak mengapa untuk dia bersedekah atas nama orang tersebut. Nanti kalau orang tersebut ternyata ketemu, maka dia wajib mengembalikan, menggantikan daripada harta yang telah dia sedekahkan tersebut, sehingga sedekahnya menjadi atas nama dirinya. Ikhwata limana azinallahu yakum, kalau seandainya maksiatnya berkaitan dengan ghibah, maka hendaknya dia minta untuk dihalalkan kepada orang yang digibahi. Kalau seandainya dia minta halal, dia mengakui kepada orang yang digibahi tadi, ternyata orang tersebut justru menjadi semakin marah, ya, semakin menimbulkan mudharat, maka tidak perlu untuk dia minta dihalalkan dari saudaranya tersebut. Cukup dirinya memohonkan ampunan untuk saudaranya yang digibahi tadi, dan kemudian menyebut-nyebut dengan kebaikan di majelis yang dulu dia berbuat ghibah kepada saudaranya tersebut. Demikian juga, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, taubat ketika seorang melakukan sebuah dosa, ketika dia bertaubat terhadap dosa, dari dosa tersebut, maka ketika dia melakukan dosa yang lainnya, dia masih melakukan dosa yang lainnya, maka dosa yang telah dia taubati tadi, insya Allah diterima taubatnya. Ya, jadi tidaklah harus dipersyaratkan seorang ketika bertobat dari sebuah dosa harus dia bertobat dari seluruh dosa. Ya, terkadang karena yang namanya amal itu dalam keadaan berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ya. Akan tetapi kalau seandainya seorang hamba bertobat dari seluruh dosa, maka itu adalah suatu keutamaan. Tapi terkadang ada seorang hamba yang belum meninggalkan sebuah dosa, dan dia sudah bertobat dari dosa-dosa yang lainnya. Ya, walaupun mungkin dia masih melakukan satu dosa, dua dosa tersebut, dan dosa yang dia telah taubati, insya Allah tetap diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan syarat yang keempat dari taubat, hendaknya dia bertekad, berazam untuk tidak kembali mengulangi dosa atau maksiat tersebut di waktu yang akan datang. Dan ini adalah buahnya taubat. Ini adalah dalil akan jujurnya orang yang bertaubat. Kalau seandainya ada seorang yang bertaubat kemudian dia dalam keadaan masih ragu-ragu. Dia masih ada keinginan untuk melakukan perbuatan dosa, mengulangi perbuatan dosa tersebut ketika ada kesempatan dan waktunya. Maka yang seperti ini dalam keadaan syarat taubatnya masih belum terpenuhi. Maka seorang insan dia wajib untuk berazam, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Kemudian syarat yang kelima kata Syekh rahimahullah, hendaknya taubatnya ini itu dilakukan ketika waktu atau di saat waktu yang masih diterima taubatnya. Jangan sampai taubat dilakukan di saat kesempatan bertobat sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Di sana ada dua waktu diterimanya taubat. Allah Azza wa Jalla atau Rasulullah SAW menyebutkan, Allah Azza wa Jalla menyatakan, yang pertama adalah dalam surat Al-An'am atau dalam surat An-Nisa ayat 18. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Dan tidaklah yang namanya taubat itu pada orang-orang yang melakukan dosa-dosa sampai dia ketika sudah dijemput oleh kematian, ketika nyawa sudah hampir dicabut oleh malakul maut, baru dia mengatakan inni tubtul an, aku bertaubat sekarang. Maka di saat itu sudah tidak lagi diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yani ketika taubatnya dilakukan di saat nyawa sudah di kerongkongan. Kata Rasulullah SAW, inna Allah yaqbalu taubat al-abdi ma'lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum ghargharah. Yakni ketika nyawanya hampir dicabut oleh malakul maut. Jadi sebelum itu taubat diterima. Barakallahu fikum. Kemudian juga taubat secara umum adalah syaratnya selama matahari belum terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit di arah barat, maka sudah tidak ada lagi diterima taubat oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-An'am yang 185, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Yani pada saat datang tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yani yang dimaksud di sini di saat matahari terbit dari barat. Ini adalah di antara tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Hari-hari matahari terbit dari timur. Akan tapi di saatnya nanti, di akhir daripada tanda-tanda hari kiamat, matahari akan terbit dari arah barat. Ketika itu kata Allah Azza wa Jalla, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan bermanfaat imannya seorang hamba. Ya, kalau di saat itu baru beriman, sebelumnya kafir, enggak akan diterima. Di saat itu dia baru bertaubat, sebelumnya dia tidak bertaubat, maka tidak diterima taubatnya karena matahari sudah terbit dari arah barat. Demikian juga orang-orang yang ketika itu baru beramal soleh, sebelumnya tidak beramal soleh, maka tidak akan diterima daripada amal solehnya tersebut. Sehingga selama matahari atau selama matahari masih terbit dari arah timur, Allah Azza wa Jalla senantiasa menerima taubat siang dan malam. Innallaha yaqbalu taubat. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla senantiasa membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat salah di siang hari. Demikian juga wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah senantiasa membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat, baru Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima taubat kepada hamba-hambanya. Nah, saudara khawar rahimani wa rahimakumullah, sehingga terkhusus di bulan Ramadan, untuk kita memperbanyak taubat, mengakhiri bulan Ramadan ini dengan memperbanyak taubat dan istighfar, karena tentu dalam kita menjalani ibadah di bulan Ramadan, begitu banyak kekurangannya, begitu banyak kesalahannya, bahkan begitu banyak kadang kita terjatuh dalam dosa-dosa, sehingga sungguh sangat pantas untuk kita memperbanyak taubat dan istighfar, memohon ampun pada Allah Azza wa Jalla, karena sungguh amalan kita masih sangat sedikit dibandingkan dengan hak Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, yang wajib untuk ditunaikan. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dalam keadaan ibadahnya luar biasa, akan tapi beliau taubat dan istighfarnya kepada Allah juga sangat banyak, karena beliau menyadari hak Allah Azza wa Jalla begitu besar untuk ditunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik kepada kita untuk menutup bulan Ramadan ini dengan taubat dan istighfar kepadanya, dan semoga Allah menerima amalan-amalan kita, puasa kita, tilawah kita, sholat malam kita, dan ibadah-ibadah kita, sehingga menjadi ibadah yang makbulah di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah alam sawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.